Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أعزكم الله. Hari ini tanggal 29 Muharram 1441 Hijriah tanggal 29 September 2019 hari Ahad. Mari kita lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarh Durusul Iman di Amatil Ummah yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah, yang diberikan syarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Husin al-Badr hafizahullah, dan kita sampai pada halaman 28 tentang penjelasan dari surat Al-Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الدنيا di sini secara mudahnya tentang ahkam tajwid li'ila tidak boleh dibaca li'ina, li-nya enggak panjang, li'ina itu ketukannya sama, dan di situ ada mat tapi Quraisy. Ya, Quraisy ini jadi mata arif li sukun. Ila itu juga sama. Ina fihim mimati ketemu roh ilhar syafawi. Ina fihim gak boleh dibaca ila fihim, tapi fihim rihlatasyitai wassoyif. Tak di situ apa? Wajib mutasil dibaca berapa ketuk? Ya, 4-6. Kemudian falyabudu rabbahadzal bait. Falyabudu du di sini juga matawi. Rabba tidak boleh dibaca rabbahadzal bait. Jadi rabbahada ini ketukannya juga sama. Hadal bait ini juga matobi. Hada Al-Bait, Al-Bait. Ini juga mata'arif tersebut. Kemudian Al-Ladhi, Al-Ladhi di sini D-nya panjangnya berapa? 4. Apa ini? Mat jais memfasid, mat yang dibolehkan memfasid terpisah. Jadi alto, alto, to di sini juga sebagai kumpulan sugro, bukan alto tapi alto. Ata'amahum mim, mati ketemu mim itu kan mim. Kelas lian ini, kelas lian wa amanahum min khawf, non mati ketemu jim minju, nun mati ketemu jim, apa ngoro? Ewa, ewa, po, ponya itu sesuatu. Karena dalam ilmu tajwid tidak ada namanya ikhfa po. Ewa, itu ikhfa. San. Ju, ju, ini juga matobi. Tanwin ke nuwau. Ju, ing. Soalnya apa? Tanwin ke nuwau. Idgham bighunnah. Idgham bighunnah. Ditahan dua ketuk juga. Min ju, ing, wa amanahum, wa a, di situ juga. Matobi amanahum mim mati ketemu mim idgham mim amanahum min khauf, nun mati ketemu kha, boleh nun mati ketemu kha kita mungkin nun mati ketemu kha. Harus dibaca tegas min khauf, tidak boleh min khauf. Jadi min khauf, khauf ini juga mata arif bisa dipanjangkan min khauf. Nah di sini surat Quraisy, surat Quraisy di sini surat yang ke-106 dari susunan Al-Qur'an. Dan di sini dijelaskan ini adalah surat Makkiyah. Turun pada periode Mekah. Di dalam tafsir Mukatsir sebelum masuk ke penjelasannya Syekh. Di sini dzikru haditsin qaribin fi fadliha. Qala al-Bahawi fi kitab al-Khilafiyah, قال حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيباني بمروى قال حدثنا أحمد بن عبيد الله النفسي قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا إبراهيم بن عبد محمد بن ثابت بن صرحب قال حدثني عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة عن أبيه عن جدته أم هني بنت أبي طالب Talib anna Rasulullah sallallahu فضل الله قريشا بسبع خلال أني منهم وأن نبوة فيهم والحجامة والسقاية فيهم وأن الله نصرهم الفيل وأنهم قبلوا الله عز وجل عشر سنين لا يقوله غيرهم وأن الله أنزل فيهم سورة من القرآن ثم تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم محنة إِلَى فِيهِ مِحْنَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Ini yang tercantum di Tafsir Ibnu Katsir, yaitu disebutkan tentang hadis yang gharib. Gharib itu maksudnya di sini adalah hadis ahad gharib. Ya. Fi fadliha, tentang keutamaannya. Orang Baihaqi mengatakan dalam kitabnya Khilafiyat, ya, setelah menjelaskan, telah mengabarkan kepada kami, Baihaqi menjelaskan, telah mengabarkan, menceritakan kepada kami Abdullah bin Hafid, telah menceritakan kepada kami Bakar bin Muhammad bin Hamdan Sulaifi bin Marwan, telah dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah Narsi, telah menceritakan, ya, Ahmad bin Ubaidillah tadi menceritakan kepada kami bahwasanya Ya'qub bin Muhammad Az-Zuhri telah menceritakan kepadanya hadatsana Ibrahim bin Muhammad bin Thabit Surah bin Dalam, dia berkata telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad bin Thabit Surah bin, telah kemudian Ibrahim mengatakan telah menceritakan kepada kami Uthman bin Abdullah bin Abi Atiq dari Sa'id bin Amr Ja'dah bin Hubairah dari bapaknya, dari neneknya Ummi Hani binti Abi Talib, bahasanya Rasulullah SAW itu bersabda Faddalallahu Quraisyan bisab'i hilalin. Allah Azza wa Jal itu memberikan keutamaan kepada Quraisy dengan 7 perkara. Allah Azza wa Jalla memberikan keutamaan kepada kaum Quraisy dengan 7 perkara. Perkara yang pertama, anni minhum, aku itu adalah bagian dari Quraisy. Anni minhum, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia itu adalah asalnya dari Quraisy. Wa anna nubuwata fihim, sesungguhnya kenabian itu di dalamnya dari Quraisy juga. Wal hijabat, dan penutupan. Was siqaya fihim, dan memberikan air. Air ketika kepada orang-orang yang berhaji itu kewajiban orang-orang Quraisy. Memberikan air, tugas memberikan air itu orang Quraisy. Kemudian wa anna Allah nasarahum al-fil, dan Allah azza wajalla menyelamatkan, menolong mereka dari serbuan pasukan gajah. Itu yang ketiga. Keempat. Wa annahum abadullah azza wajalla 10 sinina la ya'budu ghayruhu. Dan mereka akan beribadah kepada Allah azza wajalla 10 tahun mereka tidak beribadah kepada selain Allah. Kemudian dan Allah azza wajalla menurunkan surat di Al-Qur'an dengan namanya Quraisy. Ini termasuk keistimewaan dari kaum Quraisy. Sekarang kita masuk pada penjelasan Syekh di sini. Qala katsirun minal mufassirin, telah berkata kebanyakan dari ahli tafsir, innal jara wal majrura fi qawlihi li ila Quraisy muta'allaqun bi surati allati qablaha wa hiya suratul fil. Fa inna hadzal halaka li Abraha wa junudihi bi hadzal ayatil bahira al 'azimah addalati ala kamali qudratillahi wa adimi dhafi subhanahu wa ta'ala. Fa asbaha li Quraishin ba'da hadhil hadatha haibatun. Wadma'annu fi sukanam wa fi rohanatihum atijariyan isoifi usyita. Nah, dijelaskan di sini penjelasan dari sebagian besar kebanyakan para ahli tafsir innal jara wal majrur. Jangan menjulit apa di sini di ina, li itu hal, jar, ila itu jar majrur, itu mutala pun berkaitan dengan bisurat allati qablaha, dengan surat yang ada sebelumnya. Wa ya suratul fil, surat sebelumnya apa? Di suratul fil, suratul fil apa? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Dan di sini jelaskan fa inna hadzal halaka, maka sesungguhnya kehancuran li Abraha, ya, kepada Abraha wa junudi dan pasukannya bi hadzal ayati al-bahiratil 'azimati, dengan ayat yang begitu agung ini, adalati yang menunjukkan ala kamal kudratillahi wa adimi batsni, ini menunjukkan tentang kesempurnaan kekuatan Allah azza wajalla dan agungnya apa yang Allah bisa lakukan kepada makhluknya. Maksudnya fa asbaha, maka di Quraisy, maka orang Quraisy, setelah itu ba'da hadza haibatun mendapatkan banyak kemudahan. Watma'annu fi sukanam, dan mereka itu merasa tenang dengan status mereka yang baru. Fi artinya ketika mereka itu mahalatihim tijariyah, ketika mereka mengadakan perjalanan perdagangan, baik ketika musim ya soibidah apa? Syitas, jadi ketika dua musim itu, seharusnya kalau orang-orang itu lewat di beberapa daerah yang di situ terkenal dengan penyamun, penjabret, penjahat, mereka harus bayar komisi. Tapi ketika orang Quraisy yang lewat, mereka diistimewakan. Ini jadi VIP. Mereka tidak pernah disentuh sama sekali, karena diyakini setelah Allah Azza Wajalla memberikan pertolongan kepada mereka, mereka dianggap sebagai kaum yang punya keistimewaan. Istimewa, ya, istimewa. Nah, oleh karena itu dijelaskan, ya, disebutkan di sini ila fihim rihlata syita'i was-shayf. Li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy melakukan apa? Perjalanan perdagangan. Ila fihim rihlata syita'i was-shayf. Dan melakukan perjalanan, kebiasaan mereka ila fihim, kebiasaan mereka rihlata syita'i was-shayf. Perjalanan melakukan ya pepergian pada musim dingin dan musim panas. Ai ma hum fihi min ni'matin wa raha'in wa amnin wa anna al-maslak wa anna al-masalika barahalat at-tijarat tijariyata aminatun fi syita'i ila al-yamani wa fi as-sayfi ila asy-syam tadhhabu wa ta'udu bi kulli amalin wa hadhi ni'amun tastawjibu syukral mud'imi wal ikhlasud dini lahu wa li hadha qala falyabudu rabb hadzal bayt ay li yukhlisu ibadatahum lillahi wahdahu mufridin nahu subhanahu wa ta'ala wahdahu mukhlisina lahu ad-din jalla fi 'ulah fala yaj'alu ma'ahu syarikan wala yattakhidhu ma'ahu riddan. Itu dijelaskan di dalam paragraf ini. Jadi penting antum harus ketahui, ketika antum itu membahas kitab, itu antum membaca satu paragraf itu dengan seksama. Jangan pindah ke paragraf yang lainnya sebelum antum paham betul apa yang dimaksud dari paragraf itu. Paham ya? Nah, kita berhentinya satu paragraf satu paragraf. Nah, ila fihim rihlata syita'i was-shayf, kebiasaan mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Ai ma hum fihi min ni'matin wa raha'in wa amnin. Bagi mereka itu ada nikmat, ada kelapangan, ada keamanan. Wa anna masalika, dan apa jalan yang mereka tempuh, warahalat, dan perjalanan mereka at-tijariyata perdagangan mereka, ya, perjalanan perdagangan mereka aminatun, mendapatkan keamanan fisita ketika musim dingin ilal yaman, ketika musim dingin ke Yaman. Wa fis sayf, dan ketika musim panas ila syam, menuju ke Syria, Damaskus. Tadhhabu wa ta'udu, pergi dan balik lagi bikulli aman, dengan penuh keselamatan. Jadi apa? Karena ada keistimewaan tadi. Jadi kalau misalnya antum bisa bayangkan, wah itu kaumnya harusnya itu hancur berkeping-keping dengan pasukan gajah. Kemudian ada pertolongan dari Allah Azza Wajalla. Berarti ini kaum yang istimewa. Seperti itu. Itu yang diyakini oleh orang-orang sekitarnya. Kemudian di sini wahadi ni'amun astaujibu, dan berbagai nikmat ini itu mengharuskan apa? Syukramun'in, syukur kepada yang memberikan nikmat. Wa ikhlasad dinin lahu, dan mengikhlaskan agama kepadanya. Mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Itu adalah memurnikan agama. Tidak melakukan apa saja yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak perintah Allah Azza wa Jalla dan larangannya. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, falyabudu rabb hadzal bait. Maka ibadahilah oleh kalian rabb hadzal bait. Ya. Ya, maka hendaknya mereka itu beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini, yaitu pemilik Ka'bah. Al-Bait maksudnya di sini Al-Ka'bah. Ain. Liyukhlisu ibadatahum lillahi wahdahu. Ya, mufridina. Artinya mengesakan, memurnikan agama, memurnikan ibadah kepada Allah semata dan mengesakannya subhanahu wa ta'ala. Bil ibadati, dengan ibadah kepada Allah azza wajalla. Ya, mukhlisina lahuddin, artinya mengerjakan apa saja dalam agama Islam ini menjadi pure, menjadi murni lagi, dan agamanya hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Fala yaj'alu ma'ahu syarikan, dan mereka tidak menjadikan bagi Allah satu pun sekutu. Wala yattakhidu ma'ahu niddan, dan mereka pun tidak menjadikan bersama Allah itu ada niddan, saingan, sesembahan, tandingan. Kemudian Allah azza wa jalla berfirman, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Alladzi di sini manna 'alaihim bit'am. Alladzi manna 'alaihim bit'am wa manna 'alaihim bil aman. Fa hadhihi an-ni'am wa hadha al-amn mujibun di syukrin mun'in. Mujibun di syukrin mun'in. Wa ikhlasid din lahu wa ifradihi tabarak wa ta'ala wahdahu bil ibadati. Jadi alladhi at'amahum, yang memberikan mereka makan min ju'in, dari kelaparan. Wa amanahum, dan memberikan keamanan min khauf, kepada mereka min khauf, dari ketakutan. Alladhi di sini orang yang manna 'alaihim bit'am, yang memberikan nikmat kepada mereka berupa makanan. Ya, anda dari antum sekalian perlu kopi. Itu dikasih air yang terluka. Apa ini? Air panas. Bawa ini. Cek air. Jadi di situ Allah Azza wa Jalla menjadikan semua nikmat, ya, itu harus ada rasa syukur. Makanya yang dikatakan di sini, alladzi manna 'alaihim bit-ta'ami manna 'alaihim bil-amn. Zat yang telah memberikan kepada mereka makanan, zat yang telah memberikan kepada mereka anugerah berupa aman, rasa aman. Fahadil ni'am, dan nikmat, seluruh nikmat ini, wahadil amn, dan nikmat keamanan, mujibun li syukril mut'im, itu mewajibkan untuk bersyukur kepada zat yang memberikan nikmat. Wa ikhlasid dini lahum, dan mengikhlaskan, memurnikan agama hanya kepada Allah. Wa ifradihi tabaraka ta'ala, dan mengesakan Allah tabaraka ta'ala wahdahu semata bil ibadati, dalam ibadah. Maka 10 tahun setelah Allah Azza wa Jalla itu menjadikan Mekah itu bebas dari serangan pasukan gajah, 10 tahun mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tanpa kesyirikan. Dan itu juga sebagai tanda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun ketika Allah Azza wa Jalla itu menyelamatkan kaum Quraisy. Begitu juga dengan diutusnya beliau sebagai Nabi itu untuk apa? Memberikan petunjuk, hidayah bayan kepada orang-orang Quraisy saat itu dan seluruh dunia, bahkan golongan jin dan manusia. Ya. Oleh karena itu di sini hadisnya Hasan yang kaitannya dengan tujuh keutamaan dari kaum Quraisy, yaitu tentang liila Quraisy tadi. Jadi tujuh tadi dikatakan fadallahu quraisyan bi sab'i khisalin lam yutiha ahadun qablahum wa la yutuha ahadun ba'dahum. Jadi fadallahu quraisyan bi sab'i khisalin lam yutuha ahadun qablahum wa la yutuha ahadun ba'dahum. Allah Azza wa Jalla memberikan keutamaan kepada Quraisy dengan tujuh perkara. Tidak pernah diberikan oleh kepada seorang pun sebelum mereka. Wala yutaha ahadun ba'dahum, dan tidak diberikan kepada seorang pun sepeninggalnya setelah mereka, setelah kaum Quraisy. Fadallallahu Quraisyan anni minhum, Allah memberikan keutamaan kepada Quraisy bahwasanya aku itu termasuk bagian dari Quraisy. Asalku dari Quraisy. Itu yang pertama. Fa inna nubuwwata fihim, karena kenabian itu ada pada kaum Quraisy. Wa innal hijabata fihim, dan hijabah ditutupi. Tutupi maksudnya di sini adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla menutupi. Ya. Quraisy, maksudnya di sini kaitannya dengan Mekah Madinah, ditutupi dari apa saja berupa kemaksiatan, apa saja termasuk juga dajjal. Allah Azza wa Jalla melindungi ya, Mekah dan Madinah dari apa dajjal. Kemudian wa inna siqayata fihim, dan siqayah memberikan air, air zam-zam, memberikan air zam-zam itu kewajibannya orang-orang Quraisy haji. Wa inna ya, wa nasarahum 'alal fil, dan Allah menolong mereka dari serangan pasukan gajah Abraha. Wa 'abadallaha 'ashra sinina la yakunu ghairuh, dan mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla 10 tahun dan mereka tidak beribadah kepada selain. Wa anzalallahu fihim suratan minal Qur'an la tanzil fi ahadin ghairihim, Dan Allah